gentar aku tepat di hadapanmu. Debar jantungku berdetak saat ku genggam tanganmu. Beruntung aku kini dapatkan cintamu yang tercantik di hatiku sejak awal ku bertemu. Janji padaku, jangan kau lukai hati seperti kisah yang lalu. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Yang ku rasakan denganmu semua berbeda. Kekasih yang baik hati kini ada di sampingku. Janji padaku, jangan ada kesetiaan hatiku. Oh, tak inginkan bila ini terbagi. Cinta, oh, cintanya aku. Mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Satu untuk selamanya. Ooh.